أحمد الله تعالى على توالي النعم، وأشكره على تجاهد من الجسام، وأصلي وأسلم على محمد أشرف الأنام ومصباح الظلام، وعلى آله وصحبه الغر الكرام. أما بعد، diamanatkan kepada kami pada pertemuan kita kali ini sebuah booklet yang membahas tentang satu judul yang sangat penting, menyentuh kalbu kita, mendorong kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Buklet ini berjudul Sungguh Merugi Siapa Yang Mendapati Orang Tuanya Masih Hidup Tapi Tidak Meraih Surga. Perasaan kita kepada orang tua sangat bergantung pada bagaimana orang tua mendidik kita. Ada yang dididik dengan kekerasan oleh orang tuanya, sehingga begitu kita dewasa, dendam kita kepada kedua orang tua. Ada di antara kita mungkin sejak kecil dimanjakan oleh kedua orang tua kita, sehingga kita menjadi orang yang tetap manja sampai dewasa. Akhirnya saat orang tua membutuhkan kita, kita malah menduduki kedudukan yang sama manjanya dengan orang tua kita. Kita menjadi orang yang lemah untuk berbakti. Bukan tidak ingin berbakti, tetapi memang kelemahan. Ada juga karena mungkin dibiarkan saja oleh orang tuanya dulu, sehingga dia menyerap nilai-nilai perkembangan kepribadiannya dari lingkungannya. Terlepas dari semua latar belakang itu, mari kita baca diri kita dan baca potensi surga yang ada pada guratan wajah orang tua kita. Guratan di wajah kedua orang tua kita yang semakin menua dan mengeriput kulitnya, semakin serak suaranya, tertatih-tatih, berjalan, tergopoh-gopoh, loyo. Kesempatan kita untuk meraih surga. Masih ada orang tua kita, masih ada kesempatan besar kita meraih surga. Buklet ini berbicara tentang bagaimana kita bisa mendapatkan surga lewat jalur orang tua kita, terutama ibu. Maka bahasan di dalam buklet ini menjadi sangatlah penting, walaupun kecil bentuknya, tapi bobot ilmiahnya sangat berat. Betapa tidak penting berbakti kepada kedua orang tua itu, sedangkan Allah Azza wa Jalla telah menempatkan kedua orang tua kita haknya langsung setelah hak Allah Azza wa Jalla sendiri. Kata Allah Azza wa Jalla, wa qadha rabbuka alla dan Allah telah memutuskan Rabbmu telah berkeputusan, jangan kalian sekali-kali menyembah kecuali Allah. Setelahnya, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Setelahnya, dan harus berbakti kepada kedua orang tua kalian. Maka kedudukan berbakti kepada kedua orang tua merupakan level kedua setelah bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sangat penting untuk kita bahas. Kemudian lebih dari itu, bahwa kebiasaan berbakti kepada kedua orang tua merupakan sifat para nabi, dan tidak ada satu nabi pun yang tidak masuk surga. Kita baca pada surah Maryam misalnya, Allah Azza wa Jal ceritakan tentang Nabi Yahya alaihi salam, bagaimana kepada ayahnya Nabi Zakaria yang mendapatkan anak bernama Yahya ini dalam keadaan sudah tua renta, puluhan tahun beliau berkeluarga dan tidak dapatkan anak. Di akhir-akhir hayatnya beliau dikaruniai anak. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya Yahya khudh al-kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya. Hai Yahya, ambillah kitab, al-kitab Taurat. Kama nabi sebelumnya, jika dia nabi dan bukan rasul, maka mengikuti kitab suci wahyu yang diturunkan kepada rasul sebelum, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Pegang teguh Taurat dengan sungguh-sungguh dan kami berikan kepadanya hikmah selagi dia masih kanak-kanak. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Dan beliau pun dibekali oleh Allah Azza wa Jalla rasa belas kasihan yang mendalam kepada kedua orang tuanya. Dan beliau adalah orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'afiyan. Dan beliau banyak berbakti kepada kedua orang tuanya dan bukanlah dia seorang yang sombong bagi durhaka. Ini satu contoh Nabi Yahya alaihissalam. Dalam satu surah yang sama, selanjutnya diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla tentang Nabi Isa kepada ibundanya Maryam alaihissalam. Dia memberiku Alkitab, dia menjadikanku seorang nabi, dan dia menjadikanku seorang yang berbakti kepada kedua orang tuaku di mana saja aku berada. Ini contoh, beberapa contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim, dan selanjutnya dan selanjutnya. Maka kita mengikuti akhlak para nabi alaihi salatu wassalam di dalam berbakti kepada kedua orang. Betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan seorang anak ikut berjihad di sabilillah dan tidak tahu betapa besarnya pahala berjihad di sabilillah, angkat senjata, menumpas kaum musyrikin. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu menceritakan, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali ada seorang datang kepada Rasulullah SAW. Dia sampaikan begini, inni ashtahil jihad wala aqdiru alaihi. Saya pengen banget berjihad, tapi sayangnya saya tidak mampu. Karena memang berjihad itu bukan disuplai amunisinya, bukan disuplai logistiknya, bukan disediakan, tetapi masing-masing kudanya disiapkan sendiri, perbekalannya dia siapkan sendiri. Itu jihad fisabilillah dulu, bukan disokong dananya dari luar negeri untuk ngabong misalnya. Tidak ada sokongan-sokongan seperti itu. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, hal baqiya min walidayka ahad, sebagai ganti daripada ketidakmampuanmu berjihad, apakah kamu masih punya seorang orang tua, salah satu paling tidak? Qala ummi, iya ya Rasulullah, saya masih punya ibu. Qabilillaha fi dirriha, kalau begitu coba kamu usahakan berbakti kepada ibu. Maka perintah Allah Azza wa Jalla kepadamu berjihad, kamu gantikan dengan berbakti kepada ibu. Bisa menggantikan. Faidha fa'alta dhalik fa anta haji wa mu'tamir wa mujahid. Kalau kamu lakukan baktimu kepada kedua orang tuamu, kepada ibumu, maka kamu sudah otomatis memiliki pahala yang sama dengan seorang yang berhaji, berumrah, berjihad fi sabilillah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang anak untuk menaati ibunya dalam hal yang sangat disukainya, untuk meninggalkan sesuatu yang sangat dia sukai. Siapa yang dia sangat sukai? Istrinya. Ini Abu Darda radhiyallahu anhu sekarang yang bercerita. Beliau ceritakan begini, anna rajulan ataha, ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu bercerita, ya Rasulullah, inna limra'atan, saya punya istri, wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha, maaf sekali, ibuku menyuruhku menceraikannya. Gimana kalau terjadi pada kita? Saya yakin yang ada di sini yang pada punya istri, cinta banget kepada istrinya. Yang saya dengar, yang saya dengar, ini pada punya istri sudah sebelumnya kenal gitu ya, paling tidak kenal di kantor, kemudian nikah. Berarti sudah nabornya itu sekian lama, jadi ngelihatnya itu ngingkeng-ngingkeng apa, ngincapnya itu sekian lama. Dia jalan dari satu kabin ke kabin yang lain, satu kubikal ke kubikal lain. Jalannya mata, ya, senyum, aduhai, wah saya gak tahan nih matanya. Begitu kan? Sekian lama coba. Nah, begitu sudah jadi, apalagi sudah punya anak, ibunya menyuruhnya menceraikannya. Lalu Abu Darda menceritakan kembali. Dia menjawab, sami'tu Rasulullah, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, memberikan jawaban dalam hal ini. Al-walidu awsafu abwabil jannah. Orang tua itu merupakan pintu tertinggi, pintu terpenting di antara pintu-pintu surga. Fa'in syikta, terserah kamu sekarang. Fa'adhi'an zalikal bab. Kalau kamu mau, silakan. Hilangkan saja pintu itu. Awas pintu, atau kamu jaga pintu itu, jangan sampai lepas dari dirimu. Nah, kamu punya kesempatan dapatkan pintu terpenting di antara pintu surga. Di sini jawabannya sangat bijak, memberikan option. There are two options in front of you. Kamu punya dua pilihan. Silakan. Mau kamu pelihara pintu itu atau kamu hilangin aja ke pintu. Terserah. Nah, hal yang seperti itu akan kembali kepada iman. Kadang-kadang imannya kuat, tapi emennya ini tidak kuat. Ya, ya pada zaman sekarang. Padahal cewek itu di dunia banyak sekali. Tapi kalau sudah hati terpaut padanya, memang sulit. Justru karena sulitnya itu, maka imbalannya adalah surga. Ya, anda dapat di dunia, terus bidadari di surga sudah nunggu. Jauh lebih cantik dari yang kita kagumi tadi. Jadi ini hadis-hadis dan ayat-ayat menunjukkan betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Saya langsung lompat kepada bahasan tentang apa saja bentuknya. Apa saja bentuknya kita berbakti kepada kedua orang tua itu? Ya. Yang pertama, di antaranya adalah membayar hutang keduanya. Kita punya orang tua diberi hutang, maka cobalah kita berusaha untuk menunaikan hutangnya. Kemudian yang kedua, mendoakannya, baik saat beliau masih hidup maupun ketika keduanya sudah meninggal. Dan anak yang soleh itu merupakan mesin pencetak pahala terus menerus bagi kedua orang tuanya. Sungguh satu kenikmatan tersendiri orang tua memiliki anak yang soleh. Maka pelajaran dulu bagi kita terhadap anak kita. Jangan sampai kita punya anak tidak pernah doain kita. Jangan sampai kita punya anak karena melihat kita biasa pelit, akhirnya dia juga tidak pernah sedekah untuk kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, menuturkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza mata al-'abdu, kalau hamba Allah meninggal, hakikatnya in qata'a anhu 'amaluhu, terputuslah sudah kekuatan, potensi, kesempatannya beramal. Dan tidak ada lagi kesempatan. Illa min thalath." Kecuali dari tiga hal. Meskipun orangnya sudah mati, tiga hal ini terus memproduksi pahala. Ini yang disebut dengan istilah orang CNJ Bintaro, passive income. You know passive income? Passive income. Even you are menggur, even you are sudah mati, meskipun anda sudah meninggal, tapi mesin pahala itu terus memproduksi pahala terus. Apa saja? Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, shadaqah jariyah. Apa itu yang namanya shadaqah jariyah? Shadaqah udah biasa kita dengar. Jariyah artinya mengalir. Mengalir terus. maka berarti dengan adanya embel-embel jariah ini ada sedekah yang enggak jariah berarti. Kalau kita dapatkan pengemis di perempatan jalan, kemudian kita kasih dia 5.000, dengan 5.000 dia belikan nasi di warteg, kemudian dia makan minum di warteg, habis itu ngalir enggak? Ngalir enggak? Ngalir ke jamban. Ngalir ke jamban, ke toilet. Tapi kita punya 5.000, kita lihat ada masjid lagi direnovasi, masukkan infak, masukkan sedekah di masjid. Masjid itu kemudian dibenahi. Atau sedang ada program pembelian karpet untuk kenyamanan orang-orang sholat, maka dipakai terus. Pahalanya mengalir terus. Kalau yang tadi mengalir ke jamban, yang ini mengalir terus pahalanya. Orang yang mengerti strategi bersedekah, cari potensi yang jariah, bukan yang non jariah. Yang kedua, awal ilmu yang dapatkan atau ilmu yang dimanfaatkan. Punya ilmu diajarkan. Yang belajar 100 orang, kemudian yang jadi 50 orang, maka yang 50 orang ini mengamalkannya, dan setiap kali dia mengamalkannya, gurunya itu dapatkan suplai pahala yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Makanya saya agak sensitif. Kalau saya datang dari jauh-jauh Bekasi, datang ke Bintaro kan lumayan lah, ujung-ujung lah. Kemudian begitu di sini yang saya lihat kok tidur. Nah yang tidur ini kan nggak dengar, nggak rasa, gitu. Mau menyerap apa orang yang tidur ini? Nah yang melek ini kan alhamdulillah lumayan lah, ada kemungkinan, ada kemungkinan mengamalkan kan gitu. Tergantung setelah mendengar ini dapat hidayah atau taufik atau tidak dari Allah Azza. Kalau dapat hidayah atau taufik, maka dia mengamalkan. Setelah mengamalkan, saya dapat suplai pahalanya tanpa mengurangi pahala orang itu. Makanya besok hari Jumat saya lagi kayaknya apa enggak bosan ini orang. Nah, ya semoga saja tidak bosan ya. Kalau terhadap orangnya boleh bosan, tapi terhadap ilmu jangan bosan. Yang ketiga, awaladin salihin yad'u lahu, atau anak salih yang mendoakan. Yang mendoakan mah memang tidak selalu anak soleh, Pak. Tapi kalau anak itu tidak soleh, memang kemungkinannya ilmunya tidak sahih. Karena solehnya suatu amal itu pasti didasarkan atas ilmunya yang sahih. Ketika ilmunya tidak sahih, amalnya tidak soleh. Contoh, di antara bapak-bapak ini misalnya, ada di antara kita yang ilmunya itu taunya pokoknya orang kalau orang tuanya meninggal ditahlil, dipanggilkan orang sekampung, kemudian dijamu mereka dan ditahlilkan di Yasin selama 7 malam dengan keyakinan bahwa ini mendoakan kedua orang tuanya. Nah ilmunya kan tidak sahih, karena justru yang mengamalkan seperti itu, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, selevel dengan orang yang meratapi mayit. Dan ratapan terhadap mayit haram. Dia menyangka dengan amalannya itu, dengan usahanya mengumpulkan orang sekampung itu, telah menyuplai pahala untuk kedua orang tuanya. Ternyata tidak, karena tidak nyampe. Nah itu didasarkan atas ilmunya yang tidak sahih, maka amalnya tidak soleh, maka anak ini sulit diharapkan bisa menjadi anak yang soleh yang doanya sampai kepada kedua orang tua. Maka sebelum kita berbakti kepada kedua orang tua, mendoakan keduanya, cobalah belajar dulu tentang fikih doa. Bagaimana mestinya kita berdoa? Juga rezeki yang kita makan dari yang halal supaya kita bisa diterima doanya. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan wasiat keduanya. Wasiat ini ada dua macam. Ada wasiat tentang harta dan ada wasiat non harta. Kalau wasiat non harta secara umum adalah pesan yang baik. Pesan misalnya kedua orang tua kita agar menjaga dari kita, agar menghantarkan mereka sampai pendidikan yang tinggi, wasiat agar setelah meninggal kedua orang tua kita, kita jaga masjid yang beliau bangun dan sebagainya dan sebagainya. Ini wasiat. Nah, wasiat tentang harta maksudnya adalah Beliau menyisihkan di antara semua hartanya itu sepertiga atau kurang. Beliau tuliskan atau beliau pesankan kepada para saksi agar sepertiga dari hartanya itu sepeninggalnya diserahkan kepada misalnya masjid atau kepada pesantren atau kepada seorang ustaz untuk dikelola menjadi pesantren, sekolah untuk anak yatim dan sebagainya. Itu diwasiatkan, artinya dipesankan di antara hartanya. Nah, ketika dia meninggal, maka wasiat tersebut harus dilaksanakan dulu sebelum pembagian harta warisan. Contoh, kalau harta peninggalan seorang bapak, kita anggap 100 miliar. Enak kan dengarnya? 100 miliar. Kalau beli cendol itu set provinsi dan semua ya, pesta cendol. Sepertiganya berapa ya? 33,3 gitulah. Biasanya begitu. 33,3 miliar. Diwasiatkan agar itu dipanggilkan ustaz-ustaz, mereka dipersatukan di dalam satu tempat, dibangunkan pesantren dengan 33 miliar. Masya Allah, itu bisa mega proyek pesantren. Pesantren saya aja baru segitu itu udah 3 miliar. Bagaimana kalau 33 miliar? 11 kalinya. Nah, yang menjadi warisan kemudian dibagikan di antara anak-anaknya dan istrinya itu adalah berapa? 66,3 sekian miliar itu. Nah, itu yang namanya wasiat. Maka dilaksanakan dulu sebelum pembagian warisan, bahkan sebelum hutang. Kemudian yang keempat, bersedekah untuk keduanya. Kalau kita sebagai anak bersedekah, kemudian kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar pahalanya sampai kepada ibu kita, sampai. Apa itu tidak bertentangan dengan surah An-Najm wa al-laysa lil-insani illa ma sa'a? Bahwasanya setiap orang itu hanya akan dapatkan sesuai yang dia usahakan saja. Apa tidak bertentangan dengan itu? Tidak bertentangan. Hal ini pernah dipertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah amalnya anak ini kemudian pahalanya sampai kepada kedua orang tuanya, ini tidak bertentangan dengan ayat tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innal walada min kasbi abihi." Karena anak itu sesungguhnya adalah produk orang tuanya. Maka keuntungan dari produk itu ya keuntungan orang tuanya juga. Kemudian melaksanakan nazar keduanya. Ada seorang ibu bernazar kemudian mati sebelum dia bisa melaksanakan nazarnya. Anaknya kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Beliau bernama Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi SAW? Iqdi bi'anna. Kamu laksanakan nazarnya mewakili orang tuamu. Nazar itu asal hukumnya adalah makruh. Tapi tatkala sudah dinadarkan, maka menjadi wajib. Apabila yang dinadarkan itu adalah sesuatu yang mubah, maka berubah menjadi wajib. Yang sunnah berubah menjadi wajib, apalagi yang wajib. Tapi kalau yang dinadarkan itu sesuatu yang haram, maka tidak boleh untuk dilaksanakan. Misalnya bernadar, kalau ibu dapat uang pensiunan bapak besok, maka silahkan kalian pesta miras nyadarnya. Nah ini ibu gila namanya. Bernadar, dia nadarkan, saya bernadar kalau dapat tunjangan dari kantor sekian atas kematian bapak, maka saya bernadar di kalian silahkan dibikinkan warung miras atau apa. Nah ini haram. Kemudian mengqadha puasa keduanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mamata wa alaihi shiyamun shoma anhu wa lahu. Barang siapa yang meninggal dunia sementara dia memiliki kewajiban berpuasa, maka hendaknya walinya menggantikan puasanya. Yang dimaksud walinya adalah orang terdekat. Karena disebut waliyun artinya qaribun, orang yang dekat. Orang yang dekat diurut dari mana? Diurut dari nasab. Kalau anak berarti bapaknya, kalau bapak berarti anaknya, kemudian baru kakeknya, dia cucunya, kanan kirinya begitu. Kemudian yang ketujuh adalah berhaji untuk keduanya. Kalau tadi bersedekah, kemudian siam, ini haji. Lain dengan sholat. Kalau sholat tidak ada korbannya, ya. Saya bayar fidyah untuk orang tua saya yang waktu sakit dia tidak sholat. Fidyahnya salah, tidak sholatnya ketika sakit salah. Orang tua saya tidak bisa sholat, Ustaz. Kenapa? Pingsan dia, koma. Kalau koma hilang kesadaran memang tidak ada kewajiban sholat. Enggak, dia sakit kok ini tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Ya sholatnya sambil berbakti. Enggak bisa wudhu Pak Ustaz. Ya diwudhukan, diambilkan air, diusapkan airnya apa, tetap wajib sholat. Tapi enggak bisa ngapa-ngapain, cuma kedip doang. Ya dengan kedip sholatnya, dengan kedip itu. Ya itu yang dia mampu. Jadi sholat itu sedemikian wajibnya sampai dalam keadaan begitu dia. Nah kalau waktu itu sakit, panas, ngerang-ngerang gitu, enggak sholat salah. Enggak sholatnya salah, dibayarin fidyah lagi. Enggak ada urusan dengan fidyah sholat itu. Ini banyak di kampung saya Pak, di kampung Bapak insya Allah enggak ada ya. Enggak beda maksudnya. Ya di kampung saya ada begitu trennya. Allah wa'alaikum mungkin fatwa dari kiainya. Seperti itu. Ya, orang tuanya waktu sakit tidak sholat, kemudian digantikan dengan fidyah. Ada digantikan dengan sholat juga. Sekian puluh hari tidak sholat, maka setiap sholat duhur 10 kali. Ngawur. Kemudian ini berhaji untuk keduanya. Boleh. Dengan catatan bahwa orang tersebut yang meninggal itu memang sudah berniat untuk haji. Bukan kemudian orangnya sudah meninggal, dulu karena miskin tidak berhaji, sekarang saya berhaji atas nama ibu saya. Ya tidak ada hal itu. Karena intinya orang tidak mampu itu memang tidak ada kewajiban berhaji. Kalau kemudian dihajikan jadi ngoyo, ngoyo rono. Ya. Yang kedelapan, menziarahi kuburan keduanya. Ziarah kubur kedua orang tua. Kalau ini enggak bisa diwakili oleh kuburan yang di karet tengsin, ya. Ya, sembarang kuburan enggak bisa. Maka ziarah kubur keduanya pada saat-saat yang memungkinkan bagi kita. Nah, ini ada dilema. Ada sebagian orang menjadikan lebaran itu momentum untuk ziarah kubur kedua orang tuanya. Asal hukumnya ziarah kubur ini masyhur, disyariatkan dan pahala besar, hikmahnya besar. Tetapi kemudian masyarakat awam menjadikannya sebuah tren dan kebiasaan. Akhirnya setiap kali lebaran mereka nyekat mendatangi kubur orang tuanya dan saudara-saudaranya, dikasih air kendi, kali aja nggak kepanasan gitu di dalam, karena bengap mungkin di dalam pikirannya begitu, jadi dikasih air kendi. Nah, alhamdulillah dikasih kopi, telur setengah matang. Siapa yang makan? Anak gembala kambing biasanya. Nah, ini kalau menjadi tren, apalagi tiap hari Jumat misalnya, tiap lebaran, orang awam memahaminya bahwa ziarah kubur adalah ibadah muqayyadah, ibadah yang dibatasi secara definitif waktunya, yaitu ketika lebaran, yaitu ketika Jumat. Maka ini menjadi syariat baru. Maka saya sarankan kepada bapak-bapak sekalian, niatkan ziarah kubur sebagai sebuah ibadah untuk Allah Azza wa Jalla dan bakti kita kepada kedua orang tua, tapi tidak usah dikaitkan dengan lebaran, tidak usah dikaitkan dengan Jumat atau malam bulan purnama dan lain-lainnya. Yang terakhir, menyambung hubungan dengan kawan-kawannya. Nabi SAW pernah bersabda, inna abarrul birri an yasilar rajulu ahla wuddi abihi. Di antara bakti yang paling baik terhadap kedua orang tua adalah seseorang menjalin hubungan dengan keluarga teman kesayangan bapaknya. Bapak kita dulu akrab dengan siapa, kemudian bapak kita meninggal, kemudian kita juga akrabi teman bapak kita itu. Mungkin teman bapak kita sudah tua renta, ya kita datangi, ziarahi, datangi rumahnya, kunjungi, kita bawa oleh-oleh dan sebagainya. Ini salah satu bentuk birrul walidain. Saya belum selesai bicara, sudah nunggu SMS. Ya. Insyaallah menambah lengkap yang kita bahas. Pertanyaan pertama, bagaimana kalau seorang istri yang lebih mementingkan orang tua, yaitu berbakti kepada orang tua tetapi mengabaikan suami, suami di nomor dua. Iya, kalau saran sebagian bapak-bapak ini kami lagi. Ini memang saran yang mengenakan. Ya, setuju. Ini bukan lapangan demokrasi ini. Setuju tidak setuju? Ya, ya. Yang jelas memang itu usulan apa satu suggestion yang sangat bagus sebenarnya. Dan itu patut dikembangbiakan. Itu disosialisasikan kepada yang lain. Boleh, boleh. Bagus sekali. Tapi jangan sampai dapat apa? Ingin dapat dua malah bubar dua-duanya. Nah, ini diperhitungkan. Nah, hakikatnya seorang istri itu harus lebih mementingkan suaminya. Nah, sekarang tinggal sikap suaminya. Kalau kita bisa bersabar, maka kita berikan kesempatan kepada istri kita untuk dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Tapi kalau saya berbicara kepada para wanita, maka bahasanya akan berbeda. Ketahuilah bahwa setelah kalian menikah, kalian di bawah suami kalian. Ridhonya adalah surga. Dan tidak sulit bagi seorang wanita dapatkan surga, tidak sesulit seorang laki-laki. Kata Nabi SAW, "Idza shallat khamsah." Kalau wanita itu betul-betul melaksanakan sholat lima waktunya sehari-hari, wa shamat syahraha, dan melaksanakan puasa Ramadannya benar-benar, wa ata'at ba'daha, dan dia taati suaminya, maka Allah Azza wa Jalla mempersilahkannya untuk memilih dari pintu mana dia mau masuk surga. Please. Tiga ini. Enggak sulit kan? Nah, segitu tidak sulitnya itu, ya jadi sulit. Karena apa? Mau taat di poligami, tidak taat di poligami juga. Akhirnya dia membuat meningkatkan daya tawarnya setinggi mungkin. Dia menaruh bargaining position bagi dirinya, ya. Lo tahu siapa gue kan? Mengwajibkan itu. Kalau masih belum menikah, kata ulama, guru besar saya dulu di Masjid Nabawi, beliau sesekali intermeso, tapi nasihat yang baik dengan kalimat-kalimat seperti ini. Kata beliau, wanita itu kalau belum menikah, di dalam pikirannya tidak ada kecuali suami. Begitu dapat suami, dalam pikirannya dia pengen segala sesuatu, bahkan lebih dari suami. Artinya apa? Suami adalah miliknya, dan semua yang dimiliki suami adalah miliknya. Termasuk ada yang sangat memonitor keuangannya. Mana rekeningnya, yang mana aja nih? Pendapatan dari mana aja nih? Terus kemana aja nih? Nih, kena ada kebocoran kemana ini? Ini kemana ini? Kenapa dia kebocor? Menteri keuangan ini sini, Sopo Sri Mulyani menurut. Nah, bagaimana dengan kedudukan mertua? Apakah sama dengan orang tua kandung kita? Tentu tidak. Tetapi masing-masing tentu memiliki fadilah, keutamaan, di mana kita tetap juga memberikan bakti kita sampai kepada mertua kita sekalipun. Kalau dikatakan kedudukannya sama, tentu tidak akan sama. Apakah sungkeman sambil berlutut kepada orang tua dibolehkan? Bila tidak, bagaimana menggantinya dan meluruskannya kepada orang tua? Kalau sungkeman itu sampai membungkukkan tubuh, sampai menyerupai posisi rukuk, maka haram. Apalagi sampai menyerupai posisi sujud, maka haram. Satu solusi yang bisa diusahakan adalah kitanya duduk, beliau duduk di tempat yang lebih tinggi. Maka kita tidak membungkuk. Mau dicontohkan? Nah, ini orang tua di sini. Nah, antum dari bawah tuh begitu. Ya, cium tangan tidak masalah, tidak haram, tidak cium tangan, sampai cium jidat sekalipun Saya melihat di Mekah itu, kalau kami ngaji kepada Syekh Zainuddin rahimahullah, jam 12 malam, hingga dari pada tarawih sampai menjelang qiyamul lail, itu ngaji tafsir. Beliau turun itu sudah disambut orang-orang, langsung merangkul beliau diciumin kepalanya. Dan masalah cium kepala, cium tangan itu tidak masalah. Bolehkah berbakti kepada orang tua yang sudah wafat dengan cara memewahkan, membangunkan kuburnya? Kuburan itu tidak boleh dimewah-mewahkan, dibangun, dikasih pergola, ya, kasih antena, parabola. Ya, kalau zaman dulu trennya cuma dikasih air kendi, sekarang dikasih dispenser, tapi nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ini kemungkinan ada mitos jahiliyah. Bahwa mungkin pada jam-jam tertentu, karena kebiasaan ibu kita itu ngeteh jam 5 sore, mungkin dikiranya jam 5 sore dia bakal muncul di situ di peraduan, atau kemudian dia minum teh gitu, atau kopi gitu, yang suka kopi dikasih kopi. Ini tidak boleh. Apa hukum memasang batu nisan yang bertulisan di makam? Ini adalah salah satu bid'ah di antara bid'ah-bid'ah kuburan disampaikan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dalam kondisi jarak yang berjauhan, bagaimana cara anak berbakti pada orang tua menurut Islam? Di kejauhan kita tetap bisa berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi sekarang ada teknologi HP, ada internet, barangkali kita bisa internetan, chatting dengan kita atau Facebookan, ya, tidak masalah. Intinya adalah orang tua itu kan sangat menginginkan kesinambungan komunikasi dengan anaknya. Itu sudah cukup membangun perasaan bahagia pada orang tua. Lebih dari itu tentu rekeningnya disiapkan. Itu penting. Apakah ada batasannya dalam membayarkan orang tua utang? Bagaimana kalau kita sebagai anak tidak mampu membayarnya? Tidak ada kewajiban atas orang yang tidak mampu. Catat baik-baik, di dalam syariah ini isinya adalah kemudahan. Tidak ada kewajiban dibebankan atas orang yang tidak mampu. Tapi usaha kita, kemudian doa kita kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kemudahan membayarkan hutang, Allah pasti dengar. Tidak usah merasa pesimis, aduh saya kan pegawai kantor biasa, gaji sebulan habis di bulan, sebelum habis bulannya gajinya udah habis, misalnya dipotong lagi sana sini dengan potongan-potongan yang lain. Bagaimana pula dengan membayar hutang kedua orang tua, kisahnya seperti itu. Tapi sesungguhnya stok harta itu di tangan Allah sangat luas dan tidak terbatas. Kalau kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla dan kita yakin bahwa Allah memiliki segala yang kita inginkan, stoknya tidak terbatas, tidak akan ada habisnya. Dan Allah tidak akan ada yang menjegahnya tatkala kita pindah. Yakin, maka Allah Azza wa Jalla pasti kabulkan. Allah akan berikan jalan, tidak harus dari kantor. Apakah ilmu dunia yang kita ajarkan pada orang lain, ilmu kedokteran, hukum dan sebagainya, juga ikut mengalir ketika sudah meninggal? Jika memang kedokteran, hukum yang dimaksud itu adalah dalam rangka perjuangan Islam, ilmu kedokteran misalnya dia ajarkan, kemudian orang itu menolong orang-orang yang berjuang untuk Islam, maka maknanya sama. termasuk yang memfasilitasi jihad di sabilillah. Dalam berjihad itu tidak semuanya kami. Ada ibu-ibu yang masak, ada ibu-ibu yang merawat orang yang sakit, luka-luka dari mujahid. Mereka pun dapat pahala jihad. Sahihkah hadis yang mengatakan orang tua yang sudah masuk surga akan tapi keluar lagi, bahkan masuk neraka karena tuntutan anak yang tidak dididik dengan benar? Ini bukan hadis, ini dongeng dibuat oleh kiai zaman dulu. Ini cerita konyol, cuma dibikin-bikin supaya orang tua tuh punya perhatian dalam mendidik anaknya. Ini saya dengar dulu, biasanya waktu saya masih kecil, kiai bikin dongeng begini ketika murid nanti, ketika peringatan Isra Mi'raj. Dan ada kiai kalau manggung itu ya itu juga yang diomongin. Kayaknya nggak ngecas baterainya. Gitu-gitu doang. Jadi habis bahannya cuma itu aja. Apa katanya? Nanti di hari kiamat itu akan ada fenomena seperti ini. Anaknya masuk neraka, bapaknya sudah masuk surga, sudah berpisah keduanya. Begitu anaknya dimasukkan ke surga, dia protes kepada malaikat. Kan? Sorry, ada saya tidak terima dimasukkan ke neraka. Lah kenapa namanya? Coba kira-kira ada nggak dia lupa ini? Tapi dibikin seperti itu, dramatis sekali. Masalahnya begini, kamu tahu nggak sebabnya kenapa saya dimasukin ke neraka? Dan nggak tahu dari urusanmu kan? Gini, saya kan dulu nggak sholat. Nah, jadi ceritanya dia itu pengen kalau orang tua tuh mendidik anaknya sholat gitu, intinya seperti itu. Nah, kemudian ya saya memang tidak sholat sewaktu di dunia. Terus kenapa kamu nggak sholat? Inilah masalahnya, orang tuaku itu kemana-mana dia ceramah kemana-mana, kan orang tuaku itu kiai, orang tuaku itu ustaz, ceramah kemana-mana, anaknya sendiri itu dilupakan. Nah saya pun nggak dididik sholat, makanya saya nggak sholat. Nah berarti salah siapa yo? Gitu kata anaknya pada malaikat. Iya juga. Ya kan konyol nih Pak. Kalau begitu panggil orang tuanya yang udah di surga, keluarin lagi. Nah ini yang dibikin-bikin dari hadisnya, akan tetapi keluar lagi, bahkan masuk neraka. Suruh keluar lagi, ditanya, deh, benar, lo ustaz, emang lo ustaz. Tuh, anak lo biasa di neraka. Ini akibatnya lo melalaikan pendidikan anakmu itu. Nah, karena anakmu itu masuk neraka itu akibat kamu masuk juga ke neraka sudah. Jadi dibatalin tadi salah administrasi. Malaikat bisa salah administrasi itu gimana ceritanya? Jadi itu bukan hadis tapi dongeng konyol yang sebenarnya dibuat-buat oleh kiai. Untuk apa? Untuk ya orang itu semangat untuk mendidik anaknya gitu loh. Berani membuat-buat hadis dengan tujuan yang baik, tapi sesungguhnya itu sangat riskan. Hadis ayat itu bukan lapangan kreasi. Ya, lapangan kreasi itu yang apa namanya? KDI gitu. Ustaz, iya. Ada hadis yang menceritakan tentang seorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah bahwa hartanya diambil orang tua tanpa sepengetahuannya. Jawaban Rasulullah, kamu dan hartamu adalah milik orang tua. Apakah hadis ini juga berlaku untuk anak perempuan? Anak perempuan, jika yang dimaksud adalah hartanya anak tersebut, juga sama. Tapi kalau harta anak perempuan itu sesungguhnya adalah titipan dari suaminya, ya tidak berlaku. Karena dia harus mengatakan kepada orang tuanya, Pak, ini harta yang saya pegang ini adalah amanah suamiku. Saya tidak berani mengeluarkannya untuk bapak tanpa seizin suamiku. Suami itu adalah surgaku. Bapak mau kan kalau saya masuk surga? Apa tega bapak kalau saya masuk neraka? Begitu. Berilah kalimat-kalimat yang menyentuh. Apakah doa dari anak angkat untuk orang tua angkat yang membesarkan, mendidik, menyekolahkan sampai dewasa diterima dan pahalanya mengalir untuk orang tua angkat tersebut? Berlaku dalam hal ini doa antar orang beriman. Jika orang yang beriman itu termasuk orang yang berhak mendapatkan doa dari orang beriman yang lain, maka dia dapat. Tapi kalau orang tua angkat ini musyrik, maka tidak termasuk, walaupun bahkan orang tua kandung. Misalnya orang tua kandung, dia musyrik kepada Allah SWT. Anaknya anak yang soleh, tidak akan sampai kepada orang tua. Seperti halnya Nabi SAW kepada kedua orang tuanya. Doanya Nabi tidak diterima. Nabi memohonkan ampunan untuk ibu bapaknya, tidak diterima. Bahkan dilarang oleh Allah. Kenapa? Orang tuanya musyrik. Apa boleh zakat fitri atas nama orang tua yang sudah meninggal? Kalau orang sudah meninggal, tidak ada kewajiban. Ya? Apa diterima pahalanya? Tidak ada, tidak ada kewajiban. Itu namanya bekerja tanpa SPK. Adakah dalil mengenai pendidikan anak? Banyak. Mau kursus tentang pendidikan anak, saya punya ahlinya. Ada direktur operasional eksekutif di pesantren, saya bisa rekomendasikan. Nanti bapak-bapak bisa dapatkan beliau ya, kapan menginginkan saya kirimkan kandidat doktor. Ya, saya mudir am yang apa, mendireksi seluruh urusan pesantren secara umum, secara operasional, eksekutifnya adalah beliau yang menangani langsung masalah pendidikannya. Jadi pesantren kami itu didireksi oleh seorang kandidat doktor dalam bidang pendidikan. Nanti mungkin bicara secara khusus tentang tema ini. Bisa. Bilang aja ke saya. Saya tinggal pencet tombolnya. Apakah apabila harta warisan belum habis terbagi akan berpengaruh kepada orang tua kita di alam kubur? Tidak. Tidak ada urusan. Ini amal adalah amal orang yang masih hidup. Apakah dia mengamalkan hukum warisan atau tidak? Orang tua kita tidak ada urusan. Yang sudah meninggal, dia tidak punya kewajiban apa-apa. Bagaimana seharusnya sikap kita bila orang tua kita ternyata seorang koruptor yang berarti memberi makan keluarga dengan yang tidak halal? Pertama, jika memungkinkan untuk kita nasihati, kita cegah dengan tangan kita, kalau tidak dengan lisan kita. Jika tidak, maka paling tidak kita tidak setuju, dan kemudian apa yang telah kita makan, maka setelah kita bekerja dengan halal, kita keluarkan. Kita bersedekah untuk membersihkan apa yang sudah ada dalam diri kita. Akhwat boleh ziarah kubur orang tuanya? Boleh, tapi tidak boleh sendiri. Perempuan itu juga dibolehkan berziarah kubur, tetapi tidak boleh sering-sering. Kalau sering-sering, maka dilaknati oleh Rasulullah SAW. Baik. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, saya sayangi, saya banggakan. Pada bulan Ramadan ini, kami membawa satu peluang, kesempatan, sebagaimana yang kami infokan pada pertemuan yang lalu, bahwa kami sedang menggalang dana untuk wakaf tanah pesantren. Karena pesantren putri untuk sementara tahun ini masih menempati rumah-rumah guru yang belum ditempati oleh guru-guru di pesantren Putra. Maka untuk tahun ajaran yang akan datang, direncanakan insya Allah lahannya terpisah, sehingga kemungkinan-kemungkinan negatif dari hubungan santri